Ya, teman-teman sekalian, saat ini kita sudah berada di puncak Mount Rainier. Nggak puncak-puncak banget, tapi sedikit di bawah puncak. Dan sekarang sedang persiapan piknik. Ya, kalau Anda lihat pemandangannya luar biasa dan dinginnya minta ampun. Dan di belakang saya ada coach kita. Woy, yang luar biasa yang sedang kayak gini. Itu sebenarnya joget-joget gitu biar ngilangin dinginnya itu. Ini modus aja. Itu kedinginan itu. Ya. Love you. Seru banget yang jelas. Wah, oh, ada Shafira di sini. Shafira juga hadir di Mount Rainier. Eh, sorry. Oh, ada siapa nih? Izian. Wah, oh, ada Izian. Ada Shafira. Wah, oh, ada Shafira. Pokoknya seru banget, teman-teman sekalian. Keluarga adalah salah satu komponen terpenting dalam hidup kita yang membuat kita terus berjuang untuk mereka. So, jadilah pejuang bagi keluarga Anda, bahagiakan mereka, dan tentunya di dunia ini, maaf ada itu tadi, ada sesuatu yang lewat. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri kita dan juga bagi keluarga kita. So, melaporkan langsung dari persiapan camping kita di Mount Rainier. Sampai ketemu di lain waktu lagi.